بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita teruskan lagi insya-Allah perbincangan kita. Masa yang ada sekitar 1 jam insya-Allah. Dan saya akan pergi laju sikit kan. Tadi akhir sekali kita bacakan hadis Allah redha 3 perkara dan Allah bencikan 3 perkara untuk kita. Selepas itu ialah berkenaan dengan satu lagi hadis yang dibawakan oleh Syekh berkenaan dengan zina. Okey. Dan zina lidah adalah berucap kata. Okey, percakapan itu adalah zina untuk lidah kan? Maknanya lidah ini boleh saja melakukan kesilapan dan kesalahan. Okey, dan kalau di antara lelaki dengan perempuan boleh juga berlaku zina dari sudut percakapan. Okey. Jadi artinya kena jaga lisan kita dan percakapan kita. Kemudian hadis yang seterusnya, al-muslimu man salima muslimuna bil lisani wa yadi. Ini hadis yang keberapa dah? 7 8 9 ke? 9 kan? 9. Okey. Orang Islam itu ialah orang yang selamat daripada orang Muslim lain selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Okay. Seterusnya ayul muslimina khair qala man salima muslimuna min lisani wa yadi, sama dengan maksud yang di atas. Artinya di samping ucapan kita, penulisan kita pun akan kekal juga. Kan? So hati-hatilah. Sekarang ni zaman YouTube ni, zaman apa rakaman ni, apa yang kita sebut tu dia akan kekal kot insya-Allah kan, bagaimana sistem tu ada lagi. Jadi caranya kalau nak kena tarik baliklah. Betul tak? Dah silap kan, nak buat macam mana? Saya tak boleh saya silap, tapi saya dalam bilik seorang-seorang, ya Allah aku minta ampun silap kan. Tak cukup itu. Kita kena iklankan ya apa yang saya sebut. Satu ketika dahulu saya tarik balik. Jadi orang boleh nak bezakan antara pandangan kita yang sebenar dan pandangan yang telah kita tarik balik. Begitu juga dengan tulisan. Kalau kita tulis sesuatu, kan, tulisan itu akan kekal kan, selagi mana orang guna. Dan kita kena, kita akan di dikira lah, dihisab mengikut apa yang kita tulis. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Okay. Kalau kena tarik balik, tarik balik kan. Mayad manuli yang keberapa ni? 10. Tadi tu dua tu macam sama eh. Jadi ni yang ke-10 kot eh. Siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua janggutnya, dua rahangnya kan, dan dua kakinya, maka akan ku berikan kepadanya jaminan untuk masuk syurga. Okay, dua anggota badan ini adalah yang antara yang banyak menyebabkan seseorang itu diazab. Okay, kemaluan dia dengan lisan dia. Okay. Seterusnya, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ada perkataan yang baik ataupun dia senyap sahaja. So, maknanya nak cakap, fikir dulu. Nak cakap, fikir dulu. Baik. Nah, kemudian, Syekh dah membawa beberapa kata-kata para ulama. Saya rasa kita boleh ambil satu lah kot, insyaAllah. Bawah tu, bawah hadis yang kita baca last sekali, terakhir sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa maksud hadis ini, apabila seseorang hendak berucap, bercakap, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silakan dia berbicara kan? Tetapi jika diperkirakan, difikirkan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu, maknanya kalau dia yakin cakap ni akan merosakkan, ataupun ragu-ragu adakah mudarat atau tidak, maka hendaklah dia menahan ucapannya. Falyakul khairan, maksudnya ada falyakul khairan aw liyasmut, artinya ada tiga keadaan. Satu, baik. Kedua, jahat. Ketiga, tak pasti. Okay. So yang diperintahkan adalah baik sahaja untuk kita teruskan. Jahat jangan cakap, ragu-ragu pun jangan cakap. Okay. Daripada sini kita dapati, saya cuba huraikan sikit. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bila disebutkan wabil walidaini ihsana, dengan ibu bapa buat kebaikan, Ada orang kata, wahai Syekh, saya tak buat kebaikan pada ibu bapa saya, tapi saya tak ganggu mereka. Jadi saya selamat kot daripada ayat tu. Ya, saya tak buat jahat kat diorang. Saya tak buat jahat. Kan? Tapi saya tak buat baik. Ya, saya tak buat jahat. So macam mana? Adakah saya selamat ataupun tidak? Tengah-tengah. Kan biasa kadang-kadang kita, saya sokong pun tak, tak sokong pun tak. Saya tengah-tengah. Boleh tak? Neutral lah benda lah. Boleh tak? Syekh mengatakan, bila dia perintahkan buat baik, ertinya ada dua lawan dia. Bukan satu, dua. Okay, lawan pertama ialah tak buat baik, iaitu buat jahat. Lawan yang kedua ialah neutral tadi tu. Gear free. Kan? Dia ke depan tak, ke belakang tak. Itu pun tidak diperintahkan. Maknanya yang di yang Allah perintahkan adalah ihsana, buat baik. Ini Allah perintah tak? Maknanya Allah larang. Yang ni Allah larang juga. Sama juga kat sini kan, tengok. Okey. Fal yaqul khairan, bila sebut bila Nabi sebut, sebutlah yang baik ataupun senyap. Ertinya apa? Lawan kepada baik ada apa? Satu ke dua? Dua. Iaitu yang tak baik dan yang yang tetap tak pasti. Tak pasti baik ke tak baik. Okey. Biasanya kita akan ingat lawan baik buruk kan? Kan baik atau buruk? Dah tak? Dia tengah-tengah pun ada juga sebenarnya. Jadi yang diperintahkan adalah yang tengah-tengah, yang ragu-ragulah. Yang diperintahkan hanyalah yang baik sahaja. Okey. Saya rasa lepas tu kita boleh pergi kepada hadis yang selepasnya yang dibawa oleh Syekh. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi an-nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib. Okey, Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya seorang hamba berucap sesuatu perkataan yang tidak difikirkan dampak buruknya. Tidak difikirkan kesan buruknya, kan? Akan menyeretkannya ke dalam neraka yang jauhnya melebihi jarak antara timur dan barat. Kan? Maknanya ini merupakan ancaman kepada kita kalau kita cakap kita tak fikir baik buruk. Yang penting aku nak cakap. Yang penting saya nak cakap. Saya tak kisah apa hasilnya, itu bukan urusan saya. Tak boleh. Kita kena fikir apa dia. Adakah yang cakap ni, bila cakap gini akan jadi baik ke atau jadi tak baik? Mana saya tahu tak, ya ustaz, itu perkara raib. Memang perkara raib. Kan? Tapi apa? Kalau makan, kita tahu menyebabkan kenyang lah. Ada orang makan lapar, tak ada kan? Bukan tak ada, tapi secara zahirnya, secara majoritinya, makan tu, hukum adatnya, yang Allah tetapkan apa? Kenyang. Secara baiknya, kalau cakap kasar, hukum adatnya orang terasa ke tak terasa? Aduh, kita cakap kasar, orang senyum. Tak ada. Nah, tapi kalau secara baik, secara umumnya, kita cakap dengan kataan yang baik, kan? Orang terasa tak? Orang tak terasa, orang akan berterima kasih. Okay? Baik. Kemudian hadis yang dibawakan lagi, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain hasil percakapan lisan mereka, lidah mereka. Okey. Jadi apa yang kita cakap ni akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati. Baik. Apa lagi ya? Hadis yang seterusnya berkenaan dengan muflis. Kan, muflis ini ialah orang yang qadhafa hadha, ataupun orang yang tak apalah, kita baca sikit maksud dia. Datang hari kiamat dalam keadaan pahala puasa, solat dan zakat banyak, tapi dia telah mencela, menuduh, makan harta, menumpahkan darah, pukul orang lain, kan? Lalu akhirnya nanti bila dah ditebus balik semula, kan, diberikan pahalanya kepada orang, akhirnya dosa orang akan diletakkan, diumbankan ke atasnya, lalu dia akan menjadi orang yang muflis. Okey. Seterusnya, bihasbi mri'in minasyar ayah qira akhahul muslim. Berapa dah sekarang ni? Berapa dalil lah? 12. Dalil yang ke-12. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, jahat, jika sampai menghina saudaranya sesama muslim. Seorang muslim wajib menjaga darah, harta dan kehormatan muslim yang lain. Okay? So, jangan kita jatuhkan kehormatannya tanpa sebab. Okay. Jadi dan jangan kita menghina saudara kita yang muslim. Dalil yang ke-13 pula, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram. Okey. Darah, harta dan kehormatan kalian haram bagi masing-masing kalian. So kena jaga kehormatan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita, kan? Rakan-rakan seperjuangan kita, jangan kita jatuhkan kehormatan dia kerana ada biasanya apa? Biasanya ada hasad dalam hati kita terhadap dia. Okay, kelas kita tak ramai, kelas dia ramai. Kan? Dia cakap pandai, kita cakap tak pandai. Kan? Dia ada doktor, kita tak ada doktor. Macam-macam lah. Dia Jawa, kita Minang. Macam tu lah kan? Macam-macam kadang benda tu berlaku. Kalau kat Johor, Selangor lah. Kan? Selangor nak jadi mufti kena Jawa kan? Saya boleh kot jadi mufti kat sana, insyaAllah. Kan darah Jawa tu ada. Okay. Jadi kadang-kadang benda tu berlaku. So jangan libatkan benda tu. Jaga. Dia nak kita jaga. Okay. Teruskan. Okay. Kemudian hadis yang seterusnya adalah berkenaan dengan apa yang perlu dibuat. Tadi jaga-jaga lisan. Berapa dekat 12 hadis kan? 12 tak dalil. Tiba-tiba sini Syekh bawakan hadis. Man da'a ila huda. Okay. Sesiapa yang berdakwah kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka walaupun sedikit. Jadi anjuran untuk buat apa? Dakwah, sampaikan kebaikan, sampaikan kebaikan. Okay? So jaga lisan kita, jangan kritik tak tentu pasal, jangan jatuhkan maruah orang, jangan apa, hina orang. Tapi apa kita buat? Dakwah, sampaikan. Okay? Dan dakwah ni ada dua jenis kan. Satu dakwah kepada huda, hidayat. Dakwah kedua adalah kepada dhalalah, kesesatan. Ya, dua-dua dakwah ni dapat ganjarannya yang berterusan. Jadi kita kena pilih lah nak dakwah yang mana satu. Ya, dakwah kepada kebaikan kita akan dapat pahala berterusan. Dakwah kepada kejahatan kita akan dapat dosa berterusan. Selagi mana kita tak tarik balik semula benda tu, kan, kita akan dapat dosa tu. Man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'ah, sesiapa yang merintis perbuatan yang baik atau yang buruk, kan? Ini pun dalam hadis disebutkan, siapa yang buat benda tu dia akan dapat pahala orang yang melakukannya. Okey, dan akhir sekali Syekh letakkan innallaha qal man adali waliyan faqad adantu bil haqq, siapa yang Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku maka ku izinkan ia untuk diperangi. Kan? Tak tahulah, saya bila baca ni saya nampak macam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia ada cara penulisan dia. Kan dia bawa dalil, kan dia uraikan apa yang penting tu, lepas tu dia masuk sikit untuk topik yang selepasnya. Kan? Faham tak? Dia kata, lisan kena jaga, jangan cakap tak tentu pasal, jaga maruah orang. Kemudian dakwahkan kepada kebenaran dan akhir sekali jangan musuhi apa? Wali Allah. Siapa memusuhi wali Allah, dia akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian masuk kepada tajuk hukum berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan. Apa hukum dia? Apa hukumnya kita berburuk sangka dan mencari kesalahan? Jawapannya ialah jelas pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kalian suka untuk makan apa? Apa? Daging. Kan, daging saudaranya dalam keadaan dia sudah mati. Okey. Nah, maka pasti kamu semua benci perkara tersebut, tak suka. Kita takkan suka makan daging darah saudara kita sendiri. Samalah perkara itu dengan kita berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain, khususnya berkenaan dengan wala yaghtab ba'dukum ba'da, ghibah. Kan, kita menceritakan tentang orang lain perkara yang dia tak suka, kan? Baik. Dalam ayat ini kita baca sikit, terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan prasangka, kerana sebahagian tindakan prasangka adalah yang merupakan perbuatan dosa. Okey. Jadi bila sangka buruk ni ataupun prasangka ni sebahagiannya buruk, kita hindari semua. Kenapa? Lebih selamat. Satu lagi Nabi SAW sebutkan iyyakum wadh-dhann. Hadis yang berkaitan dengan sangka prasangka ini ialah Nabi larang daripada adh-dhann, iaitu berprasangka, khususnya prasangka buruk, kerana fa innal dhanna akdhabul hadith. Ini sebab dia. Kerana prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Okey, maknanya ucapan hati kan, hati kita akan bercakap kan. Kita akan terdetik sesuatu dalam jiwa kita, hati kita akan bercakap, okey. Jadi dia akan sebut sesuatu. Lepas tu hati kita ni lah akan sampaikan kepada kepada lidah kita kan. Lidah kita lah akan bercakap. Betul, kan? Jadi zan itu, prasangka hati ini adalah akzabul hadis. Kalau dikeluarkan, dia akan jadi satu benda yang cukup cukup dusta. Okay, jadi jangan kita ubahkan daripada ucapan dalam hati kepada ucapan dengan lisan kita. Tahan kat situ. Okay, tahan. Kalau kita tergerak dalam hati dia ni macam ni, dia macam ni, dosa ke tak dosa? Ha? Dosa ke tak? Ha? Dapat pahala ke dapat dosa? Sangka tu benda dalam hati je. Ah, dalam hati lah. Ah, dapat pahala ke dapat dosa? Ada tak hadis yang menyatakan kalau benda tu dalam dalam hati kita, selagi mana tak sebut, dia akan dapat pahala ke dosa dia kan? Kan, apa dia? Ingat tak? Maksud pun tak apa. Siapa yang manhamma kan? Siapa yang manhamma bihasanah? Siapa yang nak buat ke siapa nak buat keburukan? Kan? Kemudian dia tak buat. Kan? Dia tak buat. Apa jadi? Akan dituliskan satu kebaikan. Dia macam nak buat. Dia tak benda tu dah ada dalam hati dia dan dia nak cakap tapi dia tahan. Dia akan dapat apa? Satu. Ha? Satu pahala kan? Okey. Kalau dia nak buat kalau dia nak buat dia satu yang baik, okay, dan dia tak buat, dia dapat apa? Dia rasa macam nak buat, macam nak bagi sedekah, macam nak bagi tapi tak bagi lagi lah. Macam nak tegur tapi tak tegur. Ha, dapat dosa ke tak? Ha? Dapat pahala ke tak? Dapat pahala. Berapa satu? Kalau dia buat? 10. Okay, itu rahmat Islam kan. Benda yang buruk kalau kita fikirkan sahaja tak ada apa-apa. Sehingga dia buat. Kalau buat pun satu. Tapi kalau tinggalkan dapat satu. Okey, ditinggalkan dapat digantikan dengan satu pahala. Okey. Kalau sangka kita sangka orang tu buat benda buruk. Kita tak tengok dalam hati dia ni bawa benda ni yang buruk. Kita sangka tapi kita ada tindakan tak? Kita tak tindaklah. Ha, tak tindak kan? Kita sangka kita rasa tak kurangan dia ni. Dia macam ni ya. Dia kalau sangkaan yang berkenaan dengan tuduhan ni ada, mungkin ada tafsir, ada huraian. Kan, macam contohnya ada sangkaan ataupun yalah, sangkaan ni pada kita memang dia adalah sangkaan yang agak pasti. Tapi kalau cakap kita boleh kena sebat. Hati-hatilah. Ya tak? Kan, kita tuduh seseorang ke apa semua kan, kan, tak ada saksi. Tuduh zina tak ada saksi. Bukan sangka lagi, dah nampak dah pun. Kan, dah nampak dah, cakap. Okay, dia sebabkan tak ada saksi tu kena. Okay, jadi begitu juga dia mungkin akan jadi masalah kalau kita rasa, kita sangka macam ni, dia rasa dia macam ni tapi tak boleh dapatkan bukti. Dia boleh jadi apa dia, kita boleh dituduh pula di bawah mungkin cas bahawa kita nak menjatuhkan dia lah apa semua kan. So mungkin boleh terbalik pada kita balik kerana tak mendatangkan bukti. Itulah lebih kurang. Jadi secara umumnya, kalau kita ada kalau kita syak mungkin kita boleh tanya ke kan. Kalau kita syak tiba-tiba kita terus hukum, itu masalah dia kan. Saya rasa itulah kan jawapan yang sesuai kan. Wallahualam. Baik, teruskan. Okay, saya nak pilih mungkin satu ataupun dua kat sini. Mungkin kita ambil Sufyan bin Hussein yang terakhir kat sini ataupun boleh. Hukum berburuk sangka belakang dia tu kan, bawah sekali. Sufyan bin Hussein berkata, aku pernah menyebutkan kejelekan seseorang di hadapan Iyas bin Muawiyah. Beliau pun memandang wajahku seraya berkata, apakah kamu pernah ikut memerangi bangsa Romawi? Aku menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, kalau memerangi bangsa Sind, Hind atau Turki? Aku jawab tidak. Beliau berkata, apakah layak bangsa Romawi, Rom kan, Sindi, Hindi dan Turki selamat dari kejelekanmu, sementara saudaramu yang Muslim tidak selamat dari kejelekanmu? Kan? Nak kritik siapa? Kawan kita yang dekat-dekat. Musuh yang jelas musuh, kita tak kritik langsung. Islam liberal duk sembang, kita biar awak tak tahu. Kawan kita tu sikit, oh, bukan main lagi. Kan? Macam pelik kan? Rasa pelik tak? Pelik sangat-sangat kan? Orang macam-macam lah orang akan apa, pertikaikan apa dia, bersekudukan baru ni kan. Senyap tak kata apa kan. Isbal sikit keluar daripada ala sunnah kan, okay. Memang kita kata sebaiknya tak isbal lah kan, tapi itu masih lagi khilaf. Tapi bersekudukan ni khilaf apa bendanya? Ada khilaf? Tak ada khilaf lah, okay. Jadi begitulah masalahnya. Dan Syekh berkata, komentar saya, alangkah baiknya jawapan dari Iyas bin Muawiyah yang terkenal cerdas itu, dan jawapan di atas merupakan salah satu contoh dari kecerdasan beliau. Okay. Kita tengok mana prioriti kita, keutamaan kita adalah untuk kritik siapa sebenarnya. Satukan suara kita, kritik ahli bid'ah. Kan? Tapi kritik secara ilmiah. Kan? Bukan kritik dia jawab, dia tak jawab, bukan itu. Kritik secara ilmiah. Okay. Tapi sini tak ada Jawa kan? Sini ada mamak. Ada tak? Ramai. Oh, Penang ada kan? Okay, jumpa keluarga. Okay, jadi itu yang pentingnya. Kan kita letakkan prioriti kita, kalau nak kritik, kritik pada yang lebih teruk lagi. Bukan kritik pada sesama kita, tidak. Sesama kita buat nasihat. Dan nasihat ni biasanya kita berikan secara lembut. Okay? Baik. Okay, cukup yang itu. Teruskan kepada berkasih sayang dan lemah lembut. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu yang pertama. Akhlak Nabi adalah di atas akhlak yang agung. Dan dihuraikan dengan ayat yang seterusnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras hati lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Okay. Jadi uswah kita siapa? Uswah kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam berdakwah kita kena buat apa? Khuluq azim. Akhlak yang mulia. Kan tengok macam mana kita dituduh macam-macam lah kan. Antaranya dituduh teroris. Kan dituduh apa ni? Kaum muda. Kan itu dah Wahabi lah, pemuda semua kan. Kalau tuduhannya lebih umum lagi agaknya, jumud ke kan. Tuduhan yang macam tu ataupun lebih dahsyat dah kena dah pada Nabi SAW kan. Bahkan nama diubah Muhammad kepada Muzammam kan. Datang siapa? Isteri Abu Sufyan kalau tak silap, masa tak Islam lagi tu. Dia datang, dia kata, Aina Muzammam, Aina Muzammam. Mana yang dicela? Mana yang dicela? Muhammad kan yang terpuji kan? Mana yang lelaki yang tercela tu? Mana dia? Kan? So kita terasa tak kalau nama kita diubah? Terasa tak? Terasa kot lah. Kan? Tapi Nabi Muhammad relax. Dia buat macam mana? Dia kata, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah menjauhkan cercaan Quraisy terhadapku? Mereka mengutuk Muzammam, sedangkan aku Muhammad. Yang mereka kutuk Wahabi, aku kan Wahabi. Aku Sunni. Ada masalah? Tak ada masalah. Yang mereka kutuk adalah teroris. Saya bukan teroris, saya anti-teroris. Ada masalah? Tak. Okay. So perasaan tu dulu, bila kita dah rasa macam tu, kita rasa senang. Bila kita rasa senang, boleh buat kerja. Tapi kalau kita asyik terbeban dengan kritikan orang, ataupun bukan kritikan, ejekan. Kalau kita terbeban dengan ejekan orang, masalah kita. Kan, kita pakai sengkat sikit, orang kata nak masuk bendang ke apa? Kan? Dan kita kata tak, ini fashion Nabi Muhammad. Macam yang Uthman radhiyallahu anhu sebut kan, bila masuk ke Mekah, kaum dia ataupun keluarga dia kata, kenapa? Turunkan sikit kan. Dia kata, "Hakadha izratu sahibina." Beginilah fashion kain siapa? Dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak isbal, angkat. Kan? Umar radhiyallahu anhu nak matilah, nak meninggal lah. Seorang lelaki masuk kan, puji dia kan, membantu Islam apa semua. Bila lelaki pemuda ni pusing nak balik, Umar tengok kain dia isbal kan. Panggil benda. Irfa izar, angkat sikit apa? Kain kamu. Fa innahu atqali rabbika. Kerana bila angkat tu kan, lebih mendekati ketakwaan kepada Allah. Wa anqali thawbika, dan lebih bersih untuk baju kamu. Kan? Okey. Jadi itu yang kita buat. Kita kena bersifat mulia, okay, dan berakhlak mulia. Jangan terkesan dengan ejekan orang pada kita. Okay? Kalau bahasa saya sebut kena tebal muka sikit lah. Tebal muka. Kita buat benda baik, tebal muka. Ha. Dia kalau umur saya ni ada janggut tak apa. Kadang-kadang yang muda-muda ni kan, dia umur 19 tahun ada janggut macam saya lah. Jenis yang subur sikit kan. Ya tak? Kawan-kawan dia tak pelik tengok dia. Pelik tak? Siapa pernah kena benda ni? Kan? Masa dia tu kan, dia dah ada janggut, kawan-kawan dia tak ada janggut lagi. Kena kawan-kawan dia kutuk dia, kritik dia ataupun ejek dia. Dia sama ada dia akan ejekkan tu terkesan pada dia, dia pun bertindak lah. Ataupun dia apa? Oh, dia ada muka tebal. Itu yang bagus. Muka tebal ni kita perlu dalam melaksanakan sunnah. Betul? Kalau muka kita nipis sangat untuk laksanakan sunnah, banyak sunnah kita akan tinggalkan. Okay, faham ya maksudnya? Okay. Kemudian antara akhlak lain yang dijelaskan ialah sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Raufur Rahim. Kan, dia ada sifat penyayang. Dia sifat penyayangnya ada, kita akan usaha untuk sampaikan kebaikan. Okay, sampaikan kebaikan, masukkan dia. Bukannya apa? Keluarkan dia. Beza tak? Dia cuba lagi masukkan. Kan Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, dia baginda mengibaratkan diri baginda seperti orang yang pasang api kan, unggun api, kemudian halang apa? Nah, kita malam-malam kena pasang api. Tiba-tiba ada serangga-serangga yang masuk kan. Kekatu apa semua kan. Nabi Muhammad mengatakan dia ibarat orang yang menepis keluar. Bukannya masuk lagi. Tidak. Menepis keluar, orang yang nak masuk ke dalam api neraka ni. Okay. Kemudian disebutkan yasiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Hadis ni kita dah sebutkan tadi. Maksudnya kita kena mudahkan dan berikan berita gembira. Jangan susahkan dan jangan menyebabkan orang lari daripada Islam. Dan contohnya yang berlaku pada Nabi SAW ialah orang Badawi yang kencing di masjid. Nabi kata biarkan dia selesai dulu, lepas tu kita basuh. Kan? Ada masalah? Memang ada masalah. Yang kata tak ada langsung ada lah. Kotorlah masjid kalau dia kencing kan. Tapi masalah yang lebih besar ialah kalau kita larang dia. Ulama sebut salah satu daripada dua, sama ada masalah kesihatan dia. Kan? Kencing tahan-tahan ni bahaya kan? Yang kedua ialah masalah persepsi dia terhadap orang Islam ni. Kan, pada benda yang sepatutnya boleh toleransi, kita tak toleransi. Kan? Dia akan menyebabkan biasa benda ni kalau berlaku, dia akan menyebabkan benda yang tak boleh toleransi, kita akan toleransi. Faham ya? Masalah fiqah. Masalah fiqah boleh toleransi, tak ada masalah. Okey aje sebenarnya. Masalah fiqah, fiqah. Yang ada qaul banyak. Yang ada rajih marjuh. Boleh toleransi. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca perlahan. Ada khilafnya. Okay, sentuh lelaki perempuan, ada khilafnya. Batal tak batal kan? Ada khilafnya. Rajih memanglah. Saya sendiri ambil pandangan sentuh lelaki perempuan. Apa jadi? Tak batal selagi mana tak apa dia? Tak menaikkan syahwat. Okay. Ataupun tak keluar apa-apa daripada kemaluan. Okay, tutup muka. Tutup wajah untuk perempuan. Ada khilafnya kan? Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Betul? Okay. Tapi macam saya sendiri, saya kata tak wajib. Isteri kata wajib kan? So dia tanya macam mana? Kan? Kata pakai. Dia tak? Takkan disebabkan saya kata tak wajib, tak usah pakai. Betul? Okay. So itu khilaf ni dia sepatutnya tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan hidup tu susah. Dia jadikan hidup tu senang. Okey, kita pegang pandangan kita dan kita kritik pandangan orang, tapi lepas tu kita boleh bersama-sama. Kenapa? Kerana masalah tu masalah khilaf yang muktabar. Okey, kalau khilaf tak muktabar ni tak boleh. Khilaf tak muktabar, sunnah Syiah tidak muktabar contoh. Dia datang seorang Syiah nak kahwin dengan Sunni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Cantik macam mana pun tak boleh. Pasal apa? Quran dia tak sama, sahabat dia cecaci maki. Abu Bakar dia pada dia adalah kafir, tawud apa semua. Takkan kita nak kahwin dengan dia? Tak boleh. Kan? Tapi ustaz dia cantik ustaz. Ya, cerita dia selain. Ha, okay. Agama dia. Fasfar bidhatiddin. Kan, akidah dia. Yeah. Baik. Kemudian apa dia? Hadis yang berkenaan dengan Nabi sebutkan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Okay. Hadis yang seterusnya, Allah memberikan, masih lagi dengan Aisyah, memberikan dengan kelembutan hal-hal yang tidak diberikan melalui kekerasan dan sifat-sifat lain. Kalau keras, kasar ni Allah, banyak benda yang tak akan berlaku, tak akan lepas. Okay. Suami isteri. Kan, suami isteri. Kalau macam mana ya? Kalau isteri. Isteri kalau isteri kalau ada perangai, kan? Suami kena buat apa? Ha? Kena buat apa? Ada perangai lah kan. So suami kena buat apa? Sabar je lah. Pasal apa sabar? Pasal ada perangai lain yang dia suka. Ada perangai yang tidak disukai oleh suami. Tapi ada perangai lain yang disukai oleh suami. So Nabi kata apa? Kan Nabi kata idza radiya minha khuluqan idza sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau seorang suami benci satu khuluq, satu akhlak yang ada, perangai lah kan, pada apa yang tak baik pada isteri, dia pasti akan ada satu akhlak lain, perangai lain yang dia suka. Cakap dia tu sakit telinga, contohlah kan. Tapi masak sedap. Kan? Macam mana? Okay, masak tak sedap tapi cakap sedap. Okey lah, jalan. Faham? Ha, kita lain dengar. Ha, saya janganlah disebabkan dia masak tak sedap walaupun cakap dia sedap. Tak nak. Hidup takkan jadi. Dia pergi ke orang lain pun dia akan jadi sama juga. Ya, katalah cerai kan itu, kahwin dengan lain. Terbalik pula. Kan? Yang tadi. Jadi tak kesudahan lah. Okay? Sebab tu nak, itu kaedah untuk nak hidup dengan aman damai. Kena tambah kat Okay. Itu bagi yang mampu lah kan. Okay. Baik. Okay. Kemudian sama juga hadis inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesuatu yang dihiasi segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, dan bila ditarik kelembutan akan nampak buruk dan jelek. Okay, siapa yang tidak diberikan kelembutan, dia tidak ada kebaikan. Okay? Dan kemudian Syekh akhirkan dengan dua ayat Al-Quran. Pergilah kepada Fir'aun, kamu berdua, Musa dan Harun alaihissalam. Kerana Fir'aun itu telah melampaui batas. Tapi apa yang kamu kena buat? Faqula lahu qawlan layyina. Sebutkan kata-kata yang mulia, yang kata-kata yang lembut. Kata-kata yang layyinan, lembut. Mudah-mudahan dia okay, ingat atau takut. Fir'aun yang jahat tu sebut yang baik. Ini kawan-kawan kita yang baik ni, kan? Rekan-rekan kita sesunnah ni, kita kutuk kau-kau. Boleh? Mana boleh? Fir'aun pun kena cakap baik dengan dia, apatah lagi dengan kawan-kawan kita. Kan? Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Kan? Kita keras terhadap orang kafir, kena pada tempat dia. Masa bila? Peperangan. Kan? Okay? Antaranya lah. Kemudian dan sesama orang Islam, ruhama, saling merahmati antara kita, antara satu sama lain. Nah, ini ayat yang terakhir yang saya telah bacakan, asyidda wal kufar ruhama ulailahum. Okey, kemudian satu tajuk yang penting ialah sikap ahli sunnah terhadap kesalahan para ulama. Ini dekat sini banyak kata-kata ulama. Okey, dan saya mungkin akan pilihlah satu ataupun dua, kita tengok dulu. Okay, pertama Syekh mengatakan tidak ada yang maksum. Itu yang pertama sekali Syekh nak tekankan, tak ada yang maksum selepas Nabi SAW Dan siapa-siapa sekalipun, walau alim macam mana pun, pasti akan melakukan kesilapan. Okay. Kalau dia silap, jangan ikut kesilapan dia. Okay. Sesiapa yang, seseorang yang jatuh dalam kesalahan, janganlah kesalahannya itu dimanfaatkan untuk mendiskreditkan orang tersebut, maksudnya untuk menafikan orang tersebut. Okay. Tapi pada masa yang sama, kesalahannya itu jangan diikuti kan, jangan diikuti. Dan Syekh sebutkan di sini, bal yughtafaru khata'uhu, sebaliknya seharusnya kesalahannya yang sedikit itu dimaafkan mengingat banyaknya kebenaran yang dia miliki. Kan orang yang memang secara zahirnya dia buat banyak benda yang baik, ada silap. Kan? Kita nak kira silap dia ke nak kira baik dia? Kita kira baik dia, silap dia termaafkan. Okey. Dan kemudian nanti saya akan bawakan ungkapan juga daripada para ulama, orang yang banyak salahnya kan, kemudian ada satu dua benda yang baik. Kita nak kira baiknya ke nak kira yang jahat dia? Ah, cakap betul-betul. Kan ulama ni semua. Kalau dia banyak baik, katalah 95% baik, 5% jahat. Kita nak fokus yang jahat tu ke nak fokuskan yang baik? Baik kan? Sebaliknya, kalau dia tu 95% jahat, adalah 5% tu baik. Kita anggap dia baik ke jahat? Jahat. Okay. Contoh mudah apa? Iblis bercakap benar kan? Kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Apa Nabi kata? Sadaqaka, dia telah berkata benar kepada kamu. Wahua, tetapi dia itu adalah kazub, pembohong besar. Walaupun dia bercakap benar pada kamu, dia adalah pembohong besar. Jangan disebabkan sekali dia cakap benar pada kamu, oh, iblis kawan kita. Tak ada. Tak boleh. Dan jangan juga sebaliknya. Okay, sebaliknya maknanya, kalau dia tu orang baik, kan dia salah pada kita sekali, boleh tak kita sebut, aku tak pernah tengok satu pun kebaikan daripada kau. Kan, ini yang Nabi biasa sebutkan berkenaan dengan perangai sebahagian wanita, apa dia? Bila kita, suami buat baik pada dia kan, satu hari tu suami tersilap lah kan. So mungkin yang akan berlaku ialah seorang isteri ni akan kata, tak pernah buat baik pun. Dan abang tak pernah buat baik pun. Padahal 20 tahun ni buat baik bukan main kan. Dengan satu hari silap. Kan? Terlupalah satu benda agaknya. Kan? Tak pernah abang buat baik. Kan? Isteri buat baik kan? Ha? Kebaikan isteri lebih banyak daripada kita. Ya, alhamdulillah kan. Jadi ulama kita kata, orang lelaki lah, yang bila dia tengok banyak orang, satu individu ni buat baik, tiba-tiba individu itu buat salah, dia fokuskan kepada yang salah ni sehingga dia melupakan kebaikan. Ulama kita kata lelaki itu telah tersyabuh dengan perempuan. Dan tersyabuh dengan perempuan hukumnya halal ke haram? Tersyabuh dengan perempuan hukumnya haram. Faham eh? Dia tinggi sangat. Tak apa-apa. Yang pentingnya saya nak ceritakan ialah jangan. Okay, jangan kita disebabkan satu kesilapan kita nafikan segala kebaikan yang ada. Yang majoriti kebaikan itu jangan dinafikan. Dan sekarang kita nak pilih beberapa kalam ulama. Okey, saya nak pilih satu ialah okey, sekejap, ada saya baca sini sekejap. Okey, Abdullah bin Al-Mubarak, ada tak? Abdullah ibn Al-Mubarak. Macam mana nak sikap ahli sunnah, lepas tu buka dua helai eh. Okay. Abdullah ibn Mubarak wafat pada tahun 181 Hijrah, berkata, apabila kebaikan seseorang lebih menonjol daripada keburukannya, maka keburukannya tidak perlu disebutkan. Sebaliknya, apabila keburukan seseorang itu lebih menonjol daripada kebaikannya, maka kebaikannya tidak perlu disebutkan. Okay, jangan sebut syaitan ni ada juga baik dia. Jangan. Kan? Kita tahzir syaitan, tahzir betul-betul. Betul tak? Tapi ulama-ulama kita yang ada kebaikan, banyak kebaikan, ada kesilapan. Kan? Al-Imam An-Nawawi, kebaikan dia punyalah banyak. Tapi dalam masalah sifat, mungkin dia kadang-kadang dia kata ikut kaul salah, kadang-kadang ikut kaul ada huraian dia. Kan? Ada takwilnya. Kadang-kadang dia tak wakuf. Oh, dia tak tegas dalam masalah sebab sifat. Kitab dia buang semua. Mana boleh lagu tu? Kan? Ibn Hajar Al-Asqalani, mungkin dalam ada beberapa kesilapan dia silap. kan, khususnya dalam masalah apa asma sifat juga ada sedikit kan. So kita yang itu buang semua, disebabkan itu kita buang kitab Fathul Bari ni, buang tak boleh kan, pasal kebaikan dia punya lah banyak. Okay. Ya. Yeah. Ikhwan Muslimin, dia adalah tergolong dalam kumpulan yang kedua. Lebih keburukannya lebih menonjol daripada kebaikan. Dia bukannya yang pertama. Pasal kita kira macam ni ya, kita kira usul. Apa dasar dia? Dasar Ikhwan Muslimin atas apa sebenarnya? Ha. Adakah di atas dasar apa dia? Okay, kita bagi dua lah senang. Katalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dasar dia apa? Okay, Quran, sunnah kan? Okay, lepas tu tauhid, lawan syirik, sunnah lawan bid'ah. Itu dasar dia. Tapi ada kesilapan tak? Takkan tak ada kesilapan? Ada. Ada kesilapan. Okay. Tapi dasar kepada dakwah Ikhwan Muslimin tak begitu kan? Kita boleh perhatikan secara umumnya, kalau dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas tak ada, tidak memberi ruang kepada sufi, tidak memberi ruang kepada ilmu kalam. Betul tak? Okay. Tidak memberi ruang kepada syiah. Okay. Dakwah Ikhwan Muslimin ada masalah dengan benda tu? Tak ada masalah. Sufi nak masuk okey. Kan, salafi nak masuk okey. Apa lagi? Syiah nak masuk pun tak ada hal. Okay. Jadi itu sebab tu kita, pandangan saya ialah Ikhwan Muslimin masalahnya kesilapannya lebih banyak daripada kebaikan. Okay. Tetap bila yang baik itu kita sokong, bukan tak sokong, tapi kita tak highlightkan yang tu. Kan? Jangan kita terbalikkan. Okay, Imam Ahmad kata apa selepas tu? Tidak ada seorang pun yang melewati jembatan keluar dari Khurasan seperti Ishaq bin Rahawi ataupun Rahawiyah. Meskipun beliau berselisih dengan kami dalam banyak hal, manusia memang akan senantiasa saling berbeza pandangan dan pendapat. Okay. Tapi secara umumnya Ishaq bin Rahawi, dia adakah dia Sunni ataupun dia Jahmi? Tak, dia Sunni. Kan? Dia di kalangan ahli sunnah, dia bukan Jahmiyah apa semua, tidak. Jadi ada masalah sikit-sikit tu tak ada masalah, kalau perbezaan fiqah ke hadis ke apa semua kan, okey lagi, itu tak ada hal. Tapi kalau dari sudut usulnya dah berbeza, sebab tu kena tengok usul. Dasar kita, dasar pengambilan ilmu dah berbeza. Kita ambil Quran sunnah ikut pandangan as-salaf as-salih dan juga imam-imam yang muktabar. Kita tak ambil ilmu kalam kan. Tapi kalau pengambilannya adalah ilmu kalam, dasarnya dah berbeza dah. Dasarnya dah berbeza. Okay, di mana kalau bercanggahan dalil dengan akal, dia akan dahulukan akal. Kita dahulukan dalil. Sama ke tak sama? Tak sama. Jauh kan? Itu dasarnya dah berbeza. Walaupun ada kebaikan pada mereka, tak apalah, kita terimalah kebaikan tu. Okay? Tapi kita tak jadikan dia sebagai sumber untuk belajar. Okay? Baik. Ini satu kata-kata Ibn Taymiyah pula. Saya rasa cukup yang ni. Ibn Taymiyah lepas tu. Ibn Taymiyah wafat 728 Hijrah, bertutur, perlu diketahui bahawa kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada individu-individu tertentu dalam masalah usuluddin, dasar agama, dan juga sekelompok ahli kalam, mereka terdiri dari beberapa tingkatan. Yang mana ada di kalangan orang Islam ni, dia merujukkan diri mereka kepada pakar-pakar ataupun tokoh-tokoh dalam ilmu kalam. Okay. Di antara mereka ada yang menyelisihi sunnah pada masalah-masalah yang sangat prinsipal. Okay. Dan ada juga yang menyelisihi sunnah pada persoalan-persoalan rincian. So khilaf mereka dengan sunnah ni ada pada masalah pokok, ada pada masalah yang tak sampai ke tahap pokok lah, maksudnya masalah yang tidaklah berat sangat. Bila ada dari mereka yang membantah kebatilan kelompok lainnya yang lebih menyimpang dari sunnah A dengan B, Dua-dua ilmu kalam lah. Kan? Okey. A bantah B. B ni lagi dahsyat daripada A. Tapi A bantah B. B A dekat dengan sunnah. Tapi pun ada salah juga. Kan? Okey, ilmu kalam juga kan. B ni jauh lagi. Jauh lagi. A ni contohnya mentakwilkan sifat-sifat Allah. Yang B ni dia nafikan langsung sifat Allah. Faham ya? Macam Asy'ariyah dengan Mu'tazilah kan. Mu'tazilah nafikan. Okey, Asy'ariyah dia terima sebahagian dengan takwil. Okey, ahli sunnah golongan salah pula dia orang terima tanpa takwil, terima mengikut apa yang Allah kehendaki. Okey, jadi kalau katalah Asy'ariyah membantah Mu'tazilah. Ha, ini huraian dia. Bila ada dari mereka yang membantah kebatilan kelompok lainnya yang lebih menyimpang dari sunnah. Okey. Maka kita puji bantahan mereka dan kebenaran yang mereka ucapkan. Jadi bantahan Asy'ariyah kepada Mu'tazilah baguslah. Bukan tak bagus. Tapi tengok, namun sayangnya terkadang mereka melampaui batas dalam menyampaikan bantahan tersebut. Terkadang dalam bantahan tersebut mereka menyalahi kebenaran dan mengatakan hal-hal yang batil. Faham tak? Pasal dasar dia pun dah tak betul. Jadi dia membantah dengan benda yang tak betul juga. Tapi dia masih lagi membantah ke satu benda yang lebih mudarat lagi. Terkadang mereka membantah bid'ah yang besar dengan bid'ah yang lebih ringan. Kan, apa bid'ah yang besar? Menafikan sifat-sifat Allah. Mereka bantah yang tu. Jadi mereka kata kembalilah kepada sunnah, iaitu apa? Takwilkan sifat-sifat Allah. Itu pun bid'ah juga. Nampak tak? Okay. Membantah kebatilan dengan kebatilan yang lebih ringan. Ini sering kita jumpai di kalangan ahli kalam yang menisbahkan diri mereka kepada ahli sunnah. Okay. Orang-orang seperti mereka itu, meskipun perbuatan bid'ahnya tidak membuat mereka keluar dari jemaah kaum muslimin, tetapi kerana bid'ah tersebut, mereka jadikan dasar saling loyal, taat dan saling memusuhi, maka tetap saja perkara tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan. Okay, kalaupun kita tak keluarkan dia daripada ahli sunnah, tapi apa yang mereka buat tu, dasar walak barak dia orang ni adalah satu dasar yang salah. Namun Allah mengampuni orang-orang mukmin yang melakukan kesalahan seperti itu. Semoga Allah ampunkan. Banyak para salaf dan para imam yang terjatuh pada kesalahan yang semacam itu. Mereka lontarkan perkataan-perkataan berdasarkan ijtihad mereka yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tindakan para salaf tadi berbeza dengan orang-orang yang mau loyal ataupun taat terhadap orang-orang yang menyetujui pendapatnya, sementara memusuhi orang-orang yang menyelisih pendapatnya serta memecah belah jemaah kaum muslimin, mengkafirkan dan memberi label fasik, bahkan menghalalkan jiwa orang-orang yang menyelisih mereka dalam perkara-perkara yang didasarkan pada pendapat dan ijtihad. Okey. Maknanya kalau berdasarkan ijtihad kita tersilap tak apa lagi. Tapi berdasarkan ijtihad dahlah tersilap, kemudian kita bina pula kan kita punya kefahaman tu atas ijtihad yang salah tu. Siapa setuju dengan kita maka dia selamat. Siapa tak setuju dengan kita dia terpesong. Boleh dia dihukum fasik, boleh dibunuh. Kan? Ini adalah satu masalah yang besar. Mereka ini adalah kelompok yang suka memecah belah dan senang bertengkar. Okey. Okay, jadi itu antara huraian para ulama kita yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kita perlu melihat kepada kebaikan dan keburukan, hidayah dan dalalah dengan satu gambaran yang lebih menyeluruh. Okey. Siapa yang banyak kebaikannya, sikit keburukannya, kan kita tak payahlah nak highlightkan sangat, tak payah nak tekan sangat keburukan dia. Sebaliknya orang yang keburukannya cukuplah banyak, kan? Ya, tiba-tiba adalah beberapa kebaikan, kan kebaikan dia tu jangan menyebabkan kita lupa segala keburukan dia. Kena berhati-hati. Jangan ambil ilmu daripada dia, tapi yang betul tu tak apalah, okeylah. Jangan kata-kata yang betul tu salah pula, tapi jangan ambil ilmu daripada dia. Kan? Selagi mana ada ulama lain yang boleh kita ambil ilmu dari mereka. Okey. Okey, baik. Saya rasa nah, mungkin baca satu lagi kat sini. Az-Zahabi berkata, seterusnya muka surat sebelah tu, sesungguhnya seorang ulama besar apabila kebenarannya lebih banyak dan diketahui bahawa dirinya adalah pencari kebenaran, luas ilmunya, tampak kecerdasannya, dikenal kepribadiannya yang saleh, warak dan berusaha mengikuti sunnah, maka kesalahannya dimaafkan. Kita tidak boleh mencapnya, melabelnya sesat. Tidak boleh apa benda ni? memarginalkan. Jap, saya tengok. Kita tak boleh membuangnya kan, ataupun mengasingkannya, okay, memisahkannya dan melupakan kebaikannya. Mereka benar, memang benar, kita tidak boleh mengikuti bid'ah dan kesalahannya. Kita doakan semoga dia bertaubat dari perkara tersebut. Okey. So ini kaedah yang diberikan oleh para ulama kita kepada kita. Kita dah tengok tadi siapa, Abdullah bin Mubarak. Siapa lagi? Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kan, Imam Ahmad, Al-Imam Az-Zahabi, kan? Saya rasa kena baca satu lagi, satu lagi perenggan kat sini. Al-Imam Az-Zahabi berkata lagi, seandainya tiap kali seorang ulama berbuat kesalahan dalam ijtihadnya di suatu permasalahan yang bisa, yang boleh dimaafkan, kemudian kita bid'ahkan dan kita jauhi, maka tidak ada seorang ulama pun yang akan selamat darinya. Apakah itu Ibnu Nasr, Ibnu Mandah atau yang lebih hebat dari keduanya sekalipun? Allah yang memberi petunjuk kebenaran kepada makhluknya dan dia adalah zat yang maha penyayang. Jadi jangan disebabkan khilaf-khilaf yang boleh dimaafkan. Ini yang kita sebut khilaf mu'tabar. Khilaf fiqah ni jangan menyebabkan kita keluarkan seseorang daripada sunnah. Okay? Kalau nak keluarkan daripada sunnah, khilaf yang bersifat apa dia? Yang bersifat usul. Usul ni sama ada akidah kan, ataupun manhaj kan, ataupun kalau fiqah pun dari sudut dasarnya, bukan dari sudut bukan dari sudut apa, perkara-perkara yang terperinci, tidak, dari sudut dasarnya. Dan kalau kata, dia kata solat tu tak wajib kan, solat tak wajib langsung, itu masalah lah. Okay? Ha, tapi kalau dia kata, dia urai macam solat witir ni, adakah dia sunat ataupun wajib kan, mazhab Hanafi kata wajib kan, mazhab lain kata sunat. Ha, selagi mana dia tak kata sunat, dia bukan ahli sunnah, tak boleh itu kan. Afdal waktu bila solat, awal waktu ke akhir waktu untuk subuh? Kita kata awal waktu lah, mazhab Hanafi kata akhir waktu kan. Jadi bila kita solat dengan dia orang, kita pun rasa macam macam dia orang ni keluar dari sunnah. Tak, dia masih lagi dalam sunnah tu, kefahaman dia ada ijtihad. Okey, selagi mana kita masih bertoleransi, tak ada masalah. Last sekali kat sini, beliau juga berkata, kalau setiap orang-orang yang salah berijtihad, kemudian kita tahzir dan kita bid'ahkan, padahal kita mengetahui bahawa dia, okay, dia memiliki iman yang benar dan berusaha keras mengikuti kebenaran, maka amat sedikit ulama' yang selamat dari tindakan kita. Tindakan kita itu adalah tindakan yang salah. Semoga Allah merahmati semuanya dengan kurnia dan kemuliaannya. Okay. Bacalah satu lagi kat sini. Kami mencintai sunnah dan para pengikutnya. Kami mencintai ulama' disebabkan sikap mereka yang berusaha mengikuti sunnah dan juga sifat-sifat terpuji yang mereka miliki. Sebaliknya, kami membenci perkara-perkara bid'ah yang dilakukan ulama' yang biasanya dihasilkan dari pentakwilan-pentakwilannya. Sesungguhnya yang menjadi parameter adalah banyaknya kebaikan yang dimiliki. Sama tak dengan kalam Abdullah bin Mubarak tadi kan? Kalau dia memang terkenal dengan sunnah, ada tersilap buat bid'ah kan, dimaafkan. Tapi kalau dia terkenal dengan bid'ah kan, ha, dia dalam usul, dalam kita sebut tadi usul apa dia, talaqi, usul pengambilan ilmu dia adalah ilmu kalam, maksudnya ada masalah. Okay. Ha, kemudian dalam istidlal pula, pendalilan dia, dia tak guna manhaj sahabat, dia guna manhaj khawarij dalam pendalilan. Okay. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, siapa tak hukum dengan hukum Allah, dia adalah orang yang kafir kan, dia tuah kafirkan orang semua senang-senang. Jadi itu adalah menyalahi secara dasar. Okey. Saya rasa cukup yang tu. Terus kepada fenomena tahzir, cela mencela sesama ahli sunnah dan solusinya. Inilah dia sebenarnya yang nak ditekankan. Selepas segala mukadimah tu, dan sampailah Syekh kepada huraian kat sini, dalam masa mungkin 5-10 minit kita akan huraikan. Pada masa sekarang ini, ada sebahagian ahli sunnah yang sibuk menyerang ahli sunnah lain. Macam tadilah kan, Ahli bid'ah dia tak serang pun. Islam liberal selamat daripada dia. Apa lagi ya? Syiah selamat, kan, tarikat-tarikat yang melampau ni semua selamat, yang sebab kubur pun semua dia tak kritik langsung, kan. Tiba-tiba datang pada kawan-kawan dia, ha, itulah yang dia kritik, bukan main lagi, kan. Okay. Jadi Syekh mengatakan fenomena sekarang ni sebahagian ahli sunnah yang sibuk menyerang ahli sunnah lainnya dengan berbagai celaan dan tahzir, dan perkara ni menyebabkan perpecahan, perselisihan dan sikap saling tidak akur. Maksudnya tidak hormat antara satu sama lain. Baik. Syekh kata ada dua sebab. Pertama, sebahagian ahli sunnah pada masa sekarang ini yang menyibukkan diri mencari-cari kesalahan ahli sunnah lainnya dan mendiskusikan kesalahan tersebut. Ini satu sikap lah yang sepatutnya kita perbaiki semula. Jangan sibuk cari kesalahan. Okay, jangan sibuk cari kesalahan. Ini adalah sebab dia. Kita mula mencari kesalahan sesama sendiri. Okay. Dan apa yang dibuat tu dalam, tengok, dia share sebut sama ada dalam tulisan ataupun kaset ceramah. Zaman dulu lagi kan guna kaset ni, kan? Sebelum rasanya mungkin dalam 10 tahun 20 tahun lepas kan, kita tulisan-tulisan dilihat, check, macam nak scan kan mana salah dia. Bukan nak ambil faedah tau. Nak scan mana salah. Syekh ni cakap mana salah ni. Hadis ni dhaif. Itu yang kebaikan tak ditekankan. Okey. Kemudian dalam kaset pun. Kaset tak, ni ada salah. Ulang balik. Oh, ada salah ni. Ambil bahagian ni. Ada fulan kata macam ni, macam ni. Okey. Kemudian bermodalkan informasi kesalahan-kesalahan tersebut, mereka melakukan tahzir terhadap ahli sunnah yang menurut mereka telah melakukan sesuatu kesalahan. Okey. Baik. Kemudian Syekh kata lagi, salah satu sebab mereka melakukan tahzir adalah kerana ahli sunnah lain yang bekerjasama dengan salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan untuk mengadakan ceramah-ceramah atau seminar-seminar keagamaan. Saya rasa ni mungkin dirujuk pada Ihya Turah ke apa kan. Kan benda tu sampai pun dekat Indonesia dan saya rasa sampai pun dekat Malaysia kan. Kadang setengah ulama ni dia tak boleh kita tahzir dia pasal apa? Pasal dia berurusan dengan Ihya Turas. Ihya Turas pula dia ambil duit, adalah macam-macam lah masalah kat situ. Saya pun tak ingat sangat apa masalahnya. Tapi disebabkan itulah dia pergi ceramah situ, jangan ambil lah. Lepas tu jangan ambil lagi ilmu daripada dia. Seolah-olah dia macam hilang apa, kalau periwayat tu, periwayat yang telah apa, hilang ingatan ke. Kan sebelum dia hilang ingatan okey. Lepas kitab dia semua terbakar, dia mengajar mengikut hafalan dia pula tak kuat, hadisnya pun jadi dhaif. Itulah lebih kurang. Sebelum dia ceramah dekat Ihya Turas tak apa, semua kaset dia sebelum tu okey. Kaset dia selepas tu tak boleh dah. Pasal apa? Pasal dia ceramah kat situ. Ini satu contoh yang saya ingat lah, Ihya Turas kan. Padahal Syekh kata Syekh bin Ba, Syekh bin Usaimin pernah memberikan ceramah kepada pengurus yayasan keagamaan tersebut melalui telefon. Mereka pun pernah pergi ceramah kat sana. Maknanya kalau syekh-syekh yang lain-lain yang bawah-bawah ni semua tak boleh kan ditahzirkan, maka sepatutnya mereka tahzirkan bin Bas dengan bin Usaimin. Tapi soalan saya, adakah mereka berani nak buat gitu? Tak berani. Bin Bas khusus ni kan tak ada orang berani nak kacau dia. Kan Usaimin ada dengar-dengar jugalah. Kan tapi pun tak berani nak cakap kuat-kuat, tak berani. Albani pun orang tak berani. Kan siapa kutuk Albani lah, orang tolak dia. Kan? Ha, tapi kadang-kadang berlaku bawah-bawah tu. Anak murid Albani, anak murid Bin Bas, anak murid apa? Siapa dia? Usaimin. Kan? Ada yang ditahzirkan sebegitu rupa. Okey. Baik. Jadi Syekh mengatakan, oleh kerana itu hendaklah mereka melakukan apa ni? Nah, terus vaksin saya tak tahu apa dia. Sekejap ya. Muhasabah kan? Betul lah, saya terima itu. Oleh kerana itu, hendaklah mereka melakukan introspeksi. Maksudnya muhasabah fahamlah, terhadap diri mereka terlebih dahulu sebelum menyalahkan dan mencela pendapat orang lain. Okey. Okay. So maksudnya Syekh nak beritahu kat sini, jangan senang-senang kita tuduh. Jangan senang-senang kita keluarkan hukuman ataupun hukum terhadap ulama-ulama kan, kerana mereka telah bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang pada kita pihak tersebut adalah pihak yang bersifat hizbiyah kan, kepartian lah apa semua. Siapa masuk situ je kalam dia tak boleh terima, ilmu dia tak boleh diterima kan. Itu yang berlaku dekat sana lah. Kalau dekat Malaysia ni kadang-kadang dia lain sikit, macam saya sebut tadi kan. Siapa pakai songkok je, ilmu dia tak diterima. Siapa pakai swaslek, ilmu dia tak diterima kan. Walaupun ilmu dia qala Allah qala rasuluhu kan, qala sahabah, dia orang tak kisah sangat. Berlaku ni ada kat KL sana ada lah. Kan anak-anak pun kita juga kan. Tapi dah jadi ulama besar lah, macam mana. Allah musta'an. Okay. Okay, itu secara ringkasnya. Kemudian Syekh mengatakan lagi di sini bahawa sayang sekali fenomena mencela dan tahzir ini telah merambat ke negeri Arab. Ada di antara mereka yang terkena musibah ini kan. Maknanya bukan saja Arab Saudi lah kan, dia dah ke serata negara Arab, kemudian sampai ke negara Ajam sekalipun. Dan kita ni pun dah sampai lah kan. Itu adalah sebab pertama. Sebab kedua, ada sebahagian ahli sunnah yang apabila melihat kesalahan ahli sunnah lain, maka mereka menulis bantahannya. Lalu pihak yang dibantah membalas bantahan tersebut dengan bantahan yang serupa. Pada akhirnya kedua belah pihak sibuk membaca tulisan-tulisan yang lama maupun terbaru pihak lawan, juga mendengarkan keset-keset ceramahnya dalam rangka mencari kesalahan dan kejelekan lawannya. Padahal boleh jadi kesalahan tadi hanya disebabkan kerana terpelesetnya lidah, silap-silap cakap kan. Semua itu mereka lakukan secara perorangan atau secara berkelompok, perseorangan atau kelompok. Kemudian tiap-tiap pihak berusaha untuk memperbanyak pendukung yang bersikap membela nya dan merendahkan pihak lawannya. Okay, seterusnya lah kita faham lah kan. So maksudnya kat sini, mungkin dia bermula dengan rod, kita sanggah kan, sanggah, lepas tu disanggah balik semula. Tapi dia tak berhenti, maknanya dia lebih daripada sanggahan ilmiah. Dia dah menjadi sanggahan yang bersifat emosi. Sanggahan yang bersifat emosi. Sanggahan yang bersifat emosi ni, dia ada masalah jugalah kan, dari sudut pengikut ni. Okay, saya tak ingat saya dengar daripada siapa kan, di kalangan ustaz-ustaz dulu yang mengatakan ada ulama yang mengibaratkan khilaf ulama ni ataupun perbincangan ulama seperti dua bilah gunting kan. Okay, gunting dia macam tu lah, dia memang akan berlaku benda tu, rod antara satu sama lain. Imam Ahmad pun sebut kan, dengan Ishaq bin Rahawiyah kami berbeza pandangan, tapi dia orang yang hebat, cukup hebat. Kat Khurasan dia yang paling hebat sekali, tapi ada pandangan yang saya tak terima. Dalam ni sendiri saya skip tadi. Syekh Abdul Muhsin pun dah sebut, Syekh Al-Albani sendiri kan, seorang yang hebat, tapi ada pandangan yang kami tak terima daripada dia. Tapi hebat tak? Hebat kan. Nah, jadi itulah dia, dua bilah gunting tadi tu kan. Ada masalah tak mereka dua benda ni? Bunyi dia macam kira kan, bunyi dia agak ngeri lah kan. Kan, tapi adakah satu bilah ni dia akan cedera dengan bilah yang satu lagi? Tak ada pun. Yang cedera ni siapa? Apakah yang cedera? Ha? Kain ataupun kertas ni siapa? Kertas ni kita lah. Nampak tak? Sebab tu ada satu ungkapan para ulama hadis, kalau tak silap mereka mengatakan kalamul aqran kan, kalam antara pendakwa-pendakwa, ulama-ulama yang seperjuangan, itu nama dia aqran, qarin. Qarin, kita ada qarin kan, jin apa semua ni kan. So masuk qarin lain adalah rakan seperjuangan. Kalam rakan seperjuangan, kritikan rakan seperjuangan, okey sini ya kan, yutwa wala yurwa. Okey, yutwa ni maksudnya dilipat. Dan kita nampak sini dia kutuk ni kutuklah, tak reti. Okey, tapi adakah kita tolak dua-dua sekali? Tak, kita ambil ilmu mereka kita ambil. Tapi bila ada je ungkapan yang bersifat mungkin kritikan yang pedas antara satu sama lain, yang itu kita tak apalah, itu share dengan dia lah, share dengan share kan. Saya tak tahu benda ni. Kan? Ha, Ibn Ishaq contohnya kan, dia kata apa sahaja yang Imam Malik riwayat, tunjuk kat aku. Kan, aku akan check satu-satu. Kan? Aina baitaru, maknanya aku adalah doktor yang akan apa? Baitar ni lebih kepada doktor haiwan kan. Aku doktor haiwan yang akan check hadis-hadis yang Imam Malik bawa. Imam Malik pula kata dajjal minat dajjalah, kan? Itu dajjal kan. Tu kita Ibn Ishaq masyhur dengan apa? Dengan sirahnya. Ambillah sirah dia. Imam Malik masyhur dengan hadis dia. Ambillah hadis dia. Adakah disebabkan mereka ni bergaduh, kita pun nak buat apa? Side pada kita bias pada Imam Malik, kita serang Ibn Ishaq, ataupun sebaliknya. Kita serang Imam Malik kerana kita nak sokong Ibn Ishaq. Tak, kita hormati dua-dua. Kita ambil ilmu dua-dua. Okey. Begitulah masalahnya. Kat sini kita jangan ataupun kalau benda tu berlaku kita cuba keluar daripada perkara tu. Kerana kita ni bukan taraf mereka kan. Kalau kita dah taraf mereka tak apa juga. Kita bukan taraf mereka. So apa kita buat? Yang ustaz apa ni cakap, kebaikan dia banyak, ilmu dia banyak yang betul, kita ambil. Ustaz seorang lagi ni pun ilmu dia banyak yang betul, kita ambil. Tapi ustaz yang dua-dua ni tak ngam pula, tak boleh duduk sekali. Kan? Nak buat macam mana? Nak dudukkan sekali juga, paksa. Tak boleh. Kadang-kadang dia tak jalan. Pasal Nabi SAW kata apa? Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh ini adalah junud, iaitu angkatan-angkatan yang mujannadah, yang di apa? Yang diletakkan dalam kumpulan. Kan? Fama talafat minhu tafaqat, kan? Bukan itulah maksudnya. Apa yang serasi antaranya akan berkumpul, dan apa yang tak serasi tidak akan kumpul. Maksud hadis tu secara umumnya ialah roh-roh kita ni sebenarnya di alam sebelum ni pun kita dah bertemu dah. Kan? Ha, dan memang ada keserasian antara kita, dan ada juga kadang-kadang ketidakserasian antara kita dengan orang lain. Jadi mana yang serasi tu dia akan jalan. Mana yang tak serasi dia tak akan jalan. Dia takkan bersama. Okey. Memahami hadis tersebut, kita kena faham juga kadang-kadang ada juga seorang syekh ni dia memang tak suka dengan perangai syekh seorang lagi. Ha, mungkin yang dia tak suka tu adalah dari sudut benda-benda yang tak ada kaitan dengan agama sangat pun. Kan, syekh ni jalan laju sangat lah, kan. Kan. Itulah lebih kadang-kadang benda begitu tau. Dia tak ada benda yang konkret. Dia kata kenapa? Dia tak terima syekh lagi seorang lagi. Nak duduk syekh, kita buat dua apa? Buat apa? Buat forum ustaz dengan ustaz. Kalau ustaz tu saya tak. Ustaz yang tu saya, orang lain tak apa. Yang tu saya tak mau. Ada masalah pun? Tak tahu, tak boleh jalan dengan dia. Tak ngam. Tengok pun dah rasa benci. Kan. Kena jadi pelik tau. Dia kena ingat itu. Kadang-kadang jadi pelik. Okay. Mungkin dia akan jadi kerana macam-macam lah. Macam apa saya nak sebut contoh macam Imam Bukhari bila pergi ziarah guru dia. Kan masuk. Asalnya guru dia Muhammad Az-Zuhli kalau tak silap. Sambut dia. Tapi bila kelas Imam Bukhari makin banyak, dia pun rasa begitulah diceritakan dalam kisah mereka kan. Rasa macam tak selesa lah. Sehingga kan ada ungkapan Imam Bukhari yang dijadikan modal untuk dihalau Imam Bukhari, iaitu berkenaan dengan lafaz. Kan, lafazku dengan Quran ni adakah dia makhluk ke tidak apa semua kan. Okay, begitulah juga ataupun afa'lul ibad. Adalah isunya. Daripada isu tersebut, gurunya mengatakan dia ni ahli bidah. Kan, lalu dihalau daripada bandar tersebut, saya pun tak ingat namanya. Kan? Imam Bukhari mati dalam keadaan dihalau. Dalam keadaan yang uruskan jenazah dia tak ramai pun. Kan? Tapi lepas tu tengok kitab dia apa jadi. Kan? Jadi yang pentingnya kita cuba keluar daripada khilaf tu. Sebab macam Imam Muslim buat. Imam Muslim guru anak murid kepada Muhammad Az-Zuhli dan juga anak murid kepada Muhammad Al-Imam Al-Bukhari, okey. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Apa Imam Muslim buat? Segala buku yang ilmu yang dia belajar daripada guru dia, yang juga guru kepada Imam Bukhari, dia pulangkan balik semula. Dia tak riwayatkan. Daripada Imam Bukhari pun dia tak riwayatkan. Kecuali satu hadis kalau tak silap. Dia tak nak cite pada siapa-siapa. Kan? Ilmu kalau tak ambil daripada dia orang pun dia boleh dapat daripada yang lain kan. Tapi untuk nak tunjukkan dia tidak bias pada siapa-siapa, dia buat begitu. Tapi dia tetap pergi. Kalau tak salah saya, dia pergi juga ke majlis Imam Bukhari walaupun guru besar dia kan melarang. Siapa yang datang majlis aku jangan pergi ke majlis Bukhari kan. Imam Muslim bagi balik semula, dia pun tak pergi. Faham tak? Pasal dia tahu benda ni khilaf yang tak ada faedah. Ya tak? Khilaf yang kan kita nampak kan? Kan kita nampak ustaz dengan ustaz ni dia punya khilaf lebih kepada apa? Lebih kepada apa? Ha? Syaitan lah kot kan. Ha, itulah sedang cakap. Ha, dia bukannya masalah ilmu sangat pun, tapi masalah dia tak suka kat ustaz ni, tak suka kat ustaz ni, ustaz dengan ustaz ni kan. Jadi itu memang kalau saya cakap benda ni, orang kata ustaz ada ke benda tu? Kan ustaz dengan ustaz ada ke kan? Ada hasad ke? Betul tak? Ada tak siapa yang fikir begitu? Cuba kat tengah tengok. Ada kan? Ha, khususnya makcik-makcik mesti ada je punya kan. Kakak-kakak dia akan fikir, takkan ustaz-ustaz macam tu? Pasal dia orang anggap ustaz tu malaikat. Kan? Saya nak cerita. Tak cerita kan, khilaf antara ulama' ni sebenarnya lebih dahsyat. Hasad, dia ada. Cuma saya tak ingat dah benda ni sangat. Dalam kitab-kitab ulama' mereka menceritakan hasad di kalangan ulama' sebenarnya lebih dahsyat daripada hasad antara peniaga dengan peniaga, antara apa benda tak lagi, pekerja dengan pekerja. Lebih dahsyat lagi apa? Hasad antara ulama' dahsyat. Okay, ha. Tapi kalau seseorang ulama' tu diselamatkan, tak ada masalah. Contoh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bila kan dia kena tangkap lah apa semua kan. Bila dah dikeluarkan, saya tak ingat sejarah, saya lemah sikit, tapi adalah seorang raja ataupun khalifah ni, Amir al-Mu'minin, dia keluarkan Ibn Taymiyah kan. Lepas tu dia kata pada Ibn Taymiyah, kamu tahu tak 2-3 orang ni kan, 2-3 orang yang ni ulama-ulama yang ada ni dalam majlis saya ni, mereka dahulunya menghukum kamu untuk dibunuh. Okay. Apa harapan pemerintah tu? Pemerintah tu berharap Ibn Taymiyah cakap kat dia, sebenarnya mereka yang sepatutnya dibunuh. Dia nak tu je. Itu yang dia nak. Ha tak? Okay. Pasal apa? Pasal mereka tu masa Tatar masuk pun semua, mereka berpaling tadah, sokong Tatar. Tapi bila dah menang, dia pun masuk balik semula. Kan, marahlah pemerintah kan. Yeah. Jadi pemerintah kata, macam mana dengan dia orang ni? Kan, dia orang dulu suruh sekali bunuh kamu, tapi saya tak bunuh lah. Macam mana? Yang minta dia kata, tak, mereka ni baik apa semua. Dia orang semua terperanjat. Dia kata, matilah kita hari ni kan. Tapi tak, minta dia tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal hati dia bukan jenis hati yang akan terkesan dengan benda-benda ni. Okay, sama juga dengan Imam Ahmad sebelum tu. Bila diseksa kerana dipaksa untuk cakap Al-Quran adalah makhluk kan. Jadi Imam Ahmad kena seksa, kena seksa lah. Tapi lepas tu, lepas tiga khalifah kan, kena cari nama lah apa dia, Al-Ma'mun, Al-Tawakil dengan yang ketiga tu, Al-Wathiq apa, tak ingat lah. Tapi yang ketiga tu barulah kembali kepada sunnah balik semula. Dan Imam Ahmad dikeluarkan daripada tahanan, sama ada tahanan rumah dan sebagainya. Dan di situ orang semua pergi kan minta maaf kat Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, khususnya yang duk seksa dia dulu, orang yang kerjanya seksa kan, kata kau pergi seksa ustaz ni, pukul dia. Dia pukul lah, dia kerja dia memukul orang. Siapa yang dia perintahkan dia pukul. Lepas sampai dia orang minta maaf semua kan, dia kata aku maafkan masa kau pukul lagi. Masa kau pukul hari tu aku maafkan dah, bukan hari ni. Mana yang tak minta maaf, aku nak maafkan dah. Ha, kita nak cuba capai tahap mereka ni. Tak dapat capai sepenuhnya, sebab sebahagian pun tak apa. Okay. So jangan kalau boleh jangan apa dia, khilaf kita ustaz dengan ustaz ni kan, saya sebut ustaz dengan ustaz dulu. Jangan ustaz ni dia tak suka ustaz ni kerana benda-benda yang ilmiah asalnya kan, tapi ataupun ilmiah zahirnya, tetapi sebenarnya adalah isu lain. Sebenarnya dia ni muda tapi famous daripada aku. Kan. Jangan. Kalau ada benda tu, koreksi balik. Ini untuk ustaz lah. Kan? Kalau untuk yang apa dia, pengikut ustaz pula, sama juga. Kan? Dia ustaz kita ni kan, kenapa pula dikritik oleh ustaz tu? Kan? Dia jumpa dua anak murid ni, tengok, kan? Tak bertegur siapa, marah pula tu. Jadi imam kita balik, mana boleh dengar tu? Okay? Ha, kena hati-hati yang tu. Okay? Kalau dia orang khilaf pun, kita tak khilaf. Okay, dan ustaz tu sebelum tu lagi, kalau khilaf pun khilaf ilmiah sahaja cukup. Jangan lebih kepada masalah lain. Emosi masalah, lebih kepada syurah lah. Masalah apa? populariti kan, masalah sokongan orang pada kita. Okey. Baik. Solusi. Okay, solusi lepas tu kita boleh berhenti lah insya-Allah. Solusi yang pertama ialah sibuk orang yang sibuk mencela ulama dan para penuntut ilmu, pertama sekali kenalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tindakannya. Mereka hendaklah lebih menyibukkan diri memperhatikan keburukan kejelekan dirinya sendiri agar bisa terbebas dari kejelekan orang lain. Ada, jangan kita nak muhasabah, jangan muhasabah orang. Muhasabah orang ni rasanya syok. Tapi muhasabah diri kita sendiri tak syok. Betul tak? Cuba bagi nasihat kat orang. Best. Cuba dengar orang bagi nasihat kat kita. Panas telinga. Sebelum panas hati, telinga tu panas. Biasa pernah dengar kita, pernah tak kita ditegur oleh orang? Pernah kan? Apa rasa dia? Rasa tenang ke? Tak ada kan? Tak ada. Kita rasa macam, alamak kan, bilalah ustaz ni nak habis cakap. Betul? Tapi kalau kita, masa kita bagi nasihat, sedap pagi ni pasal lagi merah, telinga orang lagi best. Kan? Jangan gitu. Tak, kita kena fikirkan. Kalau saya berada di tempat dia macam mana? Fikirkan apa yang saya nak cakap pada dia. Sebab tu saya sambung kat sini. Syekh Al-Albani mengatakan, nampak keburukan, jangan hentam. Gunakan perkataan yang lembut. Kan, kalau orang silap, jangan hentam dia. Kerana kalau kamu hentam, dia dah kena dua hentaman. Faham kan? Kalau dia buat salah, cakap kasar dengan dia, dua benda dia kena, dua pukulan. Satu, pukulan dia berada di atas kesalahan. Kedua, kekasaran kita. Tapi kalau kita, sebaliknya, Imam Al-Albani dalam wasiat dia kata apa? Sebaliknya kalau nampak orang buat salah, tegur dengan cara yang lembut. Bila tegur dengan cara yang lembut, dia kena satu pukulan je. Pukulan apa dia? Pukulan yang dia buat tu salah. Itu pukulan juga, susah juga. 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun dah buat benda ni kan. Tiba-tiba hadis maudhu, Allahu Akbar. Ketak-ketak terasa. Terasa kan? Tapi dia kata, kau ni kenapa buat hadis maudhu? Tak belajar ke, tak apa ke? Dua kali terasa. Panah dua-dua kan? Tadi panah satu je. Kan? Jadi Syekh Al-Albani kata, jangan. Jangan buat begitu, tapi sebut dengan cara yang baik. Supaya dia dapat satu hentaman sahaja. Dengan satu hentaman, senang sikit dia nak terima daripada kalau kena dua hentaman. Okay? Baik. So, solusi pertama adalah kita sibukkan diri kita, bersihkan diri kita sendiri. Jangan tengok sangat masalah orang. Mulakan dengan diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, hendaklah mereka berhenti melakukan cela, mencela dan tahzir. Benda salah ni, kan kena buat apa? Berhenti. Itu je. Kan? Kalau kita fikir-fikir kan, kita fikir bagus. Siapa cipta ni, siapa cipta ni, siapa cipta ni. Akhirnya apa? Syaitan akan kata, siapa cipta Allah? Kan? So, apa Nabi kata? Hendaklah dia berhenti dan hendaklah dia menyebut la ilaha illallah. Kan? Falyantahi. Berhenti. Okay? So, sama juga. Perbuatan yang salah, cela, mencela, tahzir dan sebagainya, kita berhenti buat benda tu. Di samping itu kita gantikan dengan menyibukkan diri kita memperdalami ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni banyak. Tafsir, dah habis ke tafsir satu Quran? Hadis, dah habis ke Arba'in Nawawiyah? Dah habis ke Sunan Sittah? Kan? Okey, apa lagi? Fiqh. Satu kitab fiqh dah habis ke belum? Okey, apa lagi? Apakah? Sirah ke? Kan? Banyak lagi kita nak mengaji ni. Betul tak? Dakwah, usul dakwah apa semua macam-macam. Ha, sibukkan diri dengan tu. Sibukkan dengan itu, insya-Allah kita tak tersibuk dengan mencela, mentahzir orang, okey? Baik. Yang ketiga, para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnah hendaknya menyibukkan diri dengan kegiatan keilmuan seperti membaca buku-buku yang bermanfaat. Okey, tadi belajar, kemudian kita mendalami pula. Okey. Kegiatan keilmuan membaca buku yang bermanfaat. So belajar satu kerja dah. Belajar ni kita ada guru lah kan. Ada guru yang boleh mengajar kita. Yang kedua ialah kita mendalami buku-buku bacaan. Kita kena ada di samping kita belajar, kita ada bacaan. So bacaan ni ambil daripada ulama-ulama yang jelas keilmuan mereka. Okay, dia sebutlah contohnya Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan lain-lain. Yang keempat, berkaitan dengan pertanyaan tentang orang-orang yang sibuk dalam bidang keilmuan, mereka boleh diminta fatwa atau tidak. Selayaknya hal tersebut ditanyakan kepada pemimpin lembaga fatwa di Riyadh. Kan, maknanya sekarang ni tentang dia ni boleh tak kita ambil, dia ni adakah diterima ilmu dia, fulan syekh ni ilmu dia boleh ke tak boleh kan. Kita kalau boleh jangan tanya kepada ustaz-ustaz yang yang biasa-biasa ni. Kita tanya pada satu pihak yang lebih berautoriti. Kan? Ha, contohnya yang diberikan di sini lembaga fatwa di Riyadh. Ha, kita jelaskan fulan ni dia sejarah dia begini, tapi kena jelaskanlah sejarahnya begini. Ha, dahulunya dia berkata begini begini begini begini dan sekarangnya dia ubah pula kata-kata dia. Ini nombor telefon dia. Jadi kalau katalah ada orang nak check balik semula, saya dapat maklumat entah macam ni macam ni macam ni. Kan betul ke tidak betul ke? Kan? Ha, saya nak kita nak nak tengok pandangan betul ke anda melakukan mengeluarkan kenyataan sekian-sekian. Okey. Jadi biar benda tu keluar, kenyataan keluar dari pihak yang berautoriti. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bukan bidang kita, jangan kita tempuh. Kita bukan bidang kita, kita ni bukan hakim, tapi kita mengeluarkan hukum, boleh? Tak boleh. Kita bukan mufti, kita keluarkan fatwa, boleh? Tak boleh. Kan? Ha, tapi kita sebagai umat Islam nak menyampaikan apa semua, balighani walau ayah, okey tak apa. Tapi nak nak balang ni, nak sampaikan ilmu, kena ada ilmu terlebih dahulu kan. Ya, so biarkan mereka yang uruskan, kita jangan uruskan benda tu. Okey, kemudian cara nak membantah, habiskan sikit lagi ya. Ingatkan tak habis cepat. Sikit lagi insya-Allah. Berkaitan dengan cara membantah orang yang melakukan kekeliruan pendapat, perlu diperhatikan mana kita nak. Okey. Terus sikit lagi. Okay. Kalau kita nak tegur pula macam mana? Okey. Satu, hendaklah bantahan tersebut dilakukan dengan penuh keramahan dan kelemah lembutan. Rifq, ar-rifqu, lemah lembut. Okay. Jangan keras, tak boleh. Okey. Dan juga ada niat yang kuat untuk selamatkan orang. Kita bukan bantah tu nak bagi dia, nak bagi dia apa? Ha? Oh, nak bagi dia, nak bagi dia rosak kan. Kita macam bagi pukulan maut lah kat dia, bukan? Dia bagi-bagi-bagi. Ha, biarlah kau memang nak tentukan hari ni memang kau betul-betul sesat. Tak, kita pergi tu untuk nak tarik dia balik. Tarik dia balik. Kan, bukannya nak memang dia dah sesat, aku nak tentukan ataupun nak jelaskan dia ni memang sesat-sesatnya. Okey, ha, so tarik balik, tarik balik. Baik. Baik. Yang kedua ialah apabila kesalahan orang yang dibantah tadi masih samar, mungkin benar atau mungkin juga salah, maka selayaknya masalah tersebut dikembalikan kepada pimpinan lembaga fatwa. Faham tak? So ada masalah kita tak pasti ke tak pasti, terus tanya pada mufti-mufti yang kita rasa mereka boleh beri jawapan yang yang mantap. Okay? Contoh kat sini lembaga fatwa kat Riyadh kan. Ha, mungkin ada tempat-tempat lain ke. Yang ketiga, apabila seseorang telah membantah orang lain, maka bererti dia telah menunaikan kewajipan dirinya. Ini yang kadang-kadang kita tak nampak tau. Kita dah tegur dah, tapi tak berhati. Tegur sekali tak puas hati. Ha, tegur pula secara personal lagilah tak puas hati. Kan pasal orang tak tahu kita tegur. Kan? Nanti orang nak tanya ustaz, ustaz tak tegur apa pasal ustaz? Ha, kita pun bengang je kan. Dah tegur dah kan. Mana tak ada pun. Kita jadi macam dia pula. Jadi orang yang yang provoke kita kan. Kata saya tak semestinya saya tegur orang. Saya kena beritahu kat orang. Ya. Ha, kecuali kalau kesalahan tu dibuat secara jelas kat satu tempat, kita pun jelaskan bahawa ini salah kan, ha, selesai lah. Tapi mungkin kalau dalam perbincangan ke apa semua, kita nak sampaikan pada dia direct, sampai pada dia direct. Okay, tak payah print screen lah, saya telah buat begini, tak payahlah kan. Dalam letakkan Facebook, tak payah macam tu. Okay. Jadi dah tegur dia, tanggungjawab dah selesai. Dia nak ubah tak ubah, cerita lain. Okay. Kalau dia ada memberi kenyataan yang umum, orang umum boleh baca, kita boleh sahaja mengeluarkan kenyataan umum lain supaya orang umum boleh faham bahawa itu adalah salah. Okey, tak ada masalah. Okay. Tapi jangan sibukkan lepas tu kita check balik semula apa dia buat, apa dia buat. Kan sampai pada kita jalan. Tapi jangan setiap posting dia ting tengok apa dia. Oh, okey tak apa. Ting tengok. Kan. Jadi dah kita dah tak apa? Kita sendiri dah tak waras dah. Allah musta'an. Yang keempat, seorang penuntut ilmu tidak boleh berusaha mengidentifikasi orang lain mengenai keberpihakannya, sokongannya kepada fulan yang dibantah atau kepada yang membantah. Apabila sepakat dengannya maka dia selamat, namun apabila tidak sepakat maka dibida'ahkan dan diboikotkan. Faham tak ni? Maksudnya kita dah kritik seorang kan, lepas tu kita nak check pula yang adil ni kan, kamu setuju tak dengan dia ni? Siapa setuju lah dia ni bida'ah, bida'ah, bida'ah, bida'ah. Tak setuju, okey, sunnah, sunnah, sunnah. Okey, jangan buat kerja ni. Okey, ini bukan kerja kita. Okey. Tidak dibolehkan seorang pun menisbatkan fenomena tabdi' dan hajar yang kacau seperti ini sebagai sebahagian daripada manhaj ahli sunnah. Ini bukan manhaj ahli sunnah. Okey. Dan siapa pun tidak diperbolehkan mempersepsikan orang yang tidak menempuh jalan yang ngawur ini sebagai orang yang tidak bermanhaj salah. Ngawur ni maksudnya apa? Ha? Ya, mafhumnya yang salah ni lah kan. Ha. Jadi ini yang penting, ini bukan manhaj salaf. Kita kritik seorang, lepas tu kita letakkan. Orang yang saya kritik ni, siapa kritik dia, dia bersama saya. Siapa tak kritik dia, dia adalah di kalangan ahli bidah. Kan? Dan orang itu adalah apa? Adalah di kalangan ahli sunnah. Ingat ya? Perbincangan kita ni bukannya kalau maksudnya ustaz, kalau Khomeini kita tak boleh kritik. Khomeini tu dah ahli bidah. Jangan buat lagu tu. Kan? Ha, kita nak cerita sekarang ni yang sunnah-sunnah dengan kita ni, sama-sama ni. Kan? Ha, kita bagi katalah okey, geng Jordan dengan geng apa dia? Mana? Yaman ke? Mana lagi? Mesir ke kan? Ada orang ni ada gaduh-gaduh sikit ni kan. Maksud macam mana? Yang mana saya rumuhnya mereka adalah ahli sunnah. Kan? Tiba-tiba kita nak pilih, saya nak geng Mesir, Abu Ishaq Al-Huwaini. Siapa yang sujud dengan Abu Ishaq Al-Huwaini, maka dia bersama saya. Siapa tak ada, pergi dengan ustaz lain. Bukan kerja kita. Tapi kalau contohnya siapa sujud dengan Khomeini, minta maaf eh. Itu tak apa, okey. Minta maaf maksudnya saya tak iktiraf dia. Bagus. Betul. Siapa sujud dengan Hassan Saqaf, dia bukan ahli sunnah. Okey. Kan? Ya. Yeah. Hassan Saqaf Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pun dia kata sesat. Hassan Saqaf, kan? Baik. Okey. Jadi itu yang perlu kita ingat, ini bukan manhaj ahli sunnah. Okey, kita letakkan seorang yang kita kritik ni, siapa setuju dengan dia, tak setuju, lepas tu kita akan bina walak barak berdasarkan kritikan kita terhadap dia. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya rasa cukup dah kat situ. Selesai dah insya-Allah. Ha, lain ni lebih kurang apa yang telah kita sebutkan. Okey, kalau ada apa-apa soalan silakan. Khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tak mu'tabar ni, macam mana kita nak tahu? Sebahagian ulama, kalau tak salah Imam Syafi'i ataupun yang lain, mereka sebutkan janganlah kamu menyalahi satu perkara yang mana kalau kalau kamu silap, kamu akan disebut sesat. Okay? Tapi kalau satu perkara yang kamu silap, kamu disebut silap, tak apa. Kan? So maknanya secara umumnya sekarang ni nak bagi mudah, perkara yang berkaitan dengan usul. Usul ni dasar-dasar agama. Okay, rukun Islam, rukun iman, itu usul lah tu kan? Rukun Islam, rukun iman, apa lagi ya? Kemudian dasar-dasar talaqqi dalam maknanya sumber ilmu dalam Islam kan, yang disepakati oleh ulama apa dia? Quran, sunnah, ijma' kan? Qiyas secara majoritinya ataupun majoriti yang banyak lah. Tapi yang lain-lain tu ada khilaf lagi, qaul sahabi apa semua ada khilaf lagi lah kan. So yang empat ni janganlah kacau. Okay, nah, masalih mursalah, qaul sahabi dan sebagainya ada lagi lah. Jadi dalam empat ni jangan kita silap kat situ. Okay, kalau ada ijma' ahli sunnah jangan langgar kan. Ijma' ahli sunnah 2-3 orang ulama' sebut, jangan kita langgar kan. Jangan pula kita kata ini adalah bukan ijma' kerana khawarij tak terima, kerana khawarij bukan ahli sunnah. Okay. So secara ringkasnya, perkara yang usul yang merupakan dasar dalam agama itu akan menyebabkan kita jadi sesat ataupun jadi berada di atas hidayah. Tapi kalau perkara yang dikirakan sebagai bukan perkara yang dasar, kita panggil furu'ul masail, kan? Maksudnya perbincangan-perbincangan yang detail. Kat situ masih lagi ada perbincangan. Okay, secara umumnya lagi kalau nak bagi mudah, masalah akidah, kan? Masalah akidah pun ada usul dengan furu'nya, tapi masalah akidah secara umumnya adalah masalah yang usul lah. Okay. Kemudian masalah manhaj juga perkara usul, kan? Macam masalah fiqah kalau yang detail ni, kan, khilaf-khilaf yang ada tu, itu semua adalah mu'tabar. Mu'tabar. Okay. Tapi kalau pergi kepada yang disepakati dalam fiqah, contohlah kan solat lima waktu. Ha. Disepakati ke tak? Dia usul ke dia furuk? Kan, adakah dia usul perbincangan yang mendasar ataupun perbincangan yang merupakan apa perincian? Tak, dia mendasar. So siapa kata solat tu tiga waktu je? Kan? Ha, Syiah kan tiga waktu. Bagaimana imam tak keluar tiga waktu? Waktu Jumaat pula tak ada, kan? Itulah lebih kurang benda tu semua adalah menyebabkan sesat dengan hidayah. Hidayah dengan dalalah. Okey. Wallahu a'lam. Ya. Yang luar dah tadi kita. Tentang solat raya hari Jumaat dan solat Jumaat. Ringkasnya ada khilaf lah, kan? Yang itu jawapan terbaik. Kan? Kalau masalah fiqah ni ada khilaf. Lepas tu kita ambil tarjih. Rajihnya yang mana? Saya sendiri saya ambil pandangan yang mengatakan yang rajihnya ialah kalau dah solat apa? Hari raya tu tak solat Jumaat pun tak apa. Kan? Tapi kalau ada juga yang nak apa dia menganggapnya sebagai wajib juga, tak ada masalah pasal ada khilaf kat situ. Kan? Dan dia khilaf yang buat tabah. Rumah ni Nabi kata dia akan keluar bersilap. Kan Nabi kata dia anjur saja. Nabi kata dia akan pergi, kan? Nabi akan pergi, maknanya pihak berkuasa kena pergilah. Tapi orang lain tu tak pergi tak apa. Kan? Sebab Nabi dia jadi imam. Ah, yalah, maknanya sebahagian. Dia tak, dia maknanya Nabi tidak apa? Tidak memerintahkan semua untuk keluar juga. Betul. Kan? Ah, so bila Nabi tak perintahkan semua untuk keluar, jadi tak boleh, tak dia tak jadi wajib untuk semualah. Di situ Ustaz, di situ ada juga berbola para ulama juga. Sebagian kata dikecualikan Zuhur tak payah buat dah. Ada yang sebagian pula kata betul. Tak buat Jumaat tapi Zuhur kena buat. Tetapi kalau kita tengok hadis tu macam dikecualikan, Boleh difahami begitu. Boleh, Boleh difahami tak buat langsung termasuk Zuhur. Dan ada juga pandangan yang mengatakan kena gantikan dengan Zuhur. So perbincangan tu dia kena pergi detail sikit lah, kan? Tapi khilaf tu ada. Maknanya kalau siapa ambil yang ni, siapa yang ambil yang ni, tak ada masalah sangat lah. Dia akan, maknanya urusannya adalah urusan mengambil rajih dan marjuh. Okay? Rajih dan marjuh ni maksudnya yang kuat dan yang tak kuat adalah berdasarkan ijtihad ulama. Ijtihad ulama, kalau mereka ijtihad, mereka betul dapat dua pahala. Mereka ijtihad, mereka salah, mereka dapat satu pahala. Dan kita sebagai pengikut ni juga, kan, macam yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, dia kata kalau nampak dua orang ulama, kita nak ikut siapa? Ada khilaf, kan, kita nak ikut siapa? Dia kata ikutlah antara dua tu yang kamu rasa lebih bertakwa dan lebih menepati kebenaran. Okay. Bila pemerintah tu buat, kita ikut. Bila pemerintah buat, ada satu tambahan soalan yang bagus. Khilaf ni, kan, khilaf yang berlaku tu khilaf lah, kan. Tapi bila pemerintah dah ikut satu, ikut satu apa, dah ambil satu pandangan, kalau urusan tu sampai kepada pemerintah, kita ikut pemerintah. Contohnya cerai talak tiga, jatuh satu atau jatuh tiga, kan. Dekat kerajaan Arab sekarang ni kebanyakannya dah mengamalkan tiga jatuh satu. Bukan tiga jatuh tiga, kan. Kat Malaysia rasanya masih lagi tiga jatuh tiga. Tiga jatuh tiga, kan. Jadi kat sini, selagi mana tak sampai kepada pihak berkuasa, kalau ditanya kita dulu, kan. So kita bolehlah bagi pandangan bahawa yang lebih tepatnya tiga, cerai talak tiga jatuh satu. Okay. Jadi kalau pergi mahkamah, sebutlah satu, jangan sebut tiga. Tapi kalau dia dah pergi dulu ke mahkamah, dia kata saya cerai talak tiga, kan? Ha, jadi mahkamah putuskan tiga adalah tiga. Lepas tu menangis, saya datang jumpa kita, ustaz, yang rajihnya macam mana ustaz? Kita kata too late, terlambat dah, mahkamah dah putuskan, ikut mahkamah. Okay, ha, apa dalilnya? Orang kata apa, ustaz cakap macam mana? Ada dalil? Ada. Dalilnya ialah kan seorang sahabat yang tidur kat masjid, kemudian ada seorang curi baju dia kot ataupun kain dia. Kan dia dulu kan pakai kain macam ihram tu kan. Curi baju dia ataupun selimut dia. Dia lari-lari, kejar-kejar, ligan-ligan, dapat tangkap, bawa pergi Nabi SAW. Nabi timbang-timbang, maksudnya Nabi kadarkan kena rubuk dinar, menepati harga 1/4 dinar. Mahal lah kain tu. Nabi arahkan potong tangan. Sahabat sebut dia tak sangka sampai potong tangan. Dia kata, wahai Rasulullah, sampai potong tangan janganlah, wahai Rasulullah, bagilah baju ni kat dia. Nabi kata, kalau nak apa? Nak syafaat ke nak apa, selesai sebelum datang kepada saya. Datang kepada saya, hukuman akan dilaksanakan. Okay, so maknanya kalau nak selesai dulu sebelum tu, kan? Okay, dah sampai hukuman tu lain cerita. Okay. Kecuali hukuman qisas lain lah kan. Hukuman bunuh ni, hukuman bunuh wallahualam, kalau bunuh yang apa yang ada pilihan antara bunuh dengan dimaafkan, kan? Bunuh dia dimaafkan tu, kalau ada dimaafkan tu, itu boleh sampai nak sebelum pancung tu pun boleh pergi tanya pada wakil lah, wakil keluarga kan, nak maafkan ke tidak. Kalau dia maafkan, maafkanlah. Tapi mencuri ni setakat yang kita dengar tak ada lagi lah. Mencuri, lepas tu hukuman curi dia jatuh, hukuman potong tangan dia jatuhkan, lepas tu tarik balik, tak ada. Bunuh tu lain, wallahu a'lam. Okey. Okey, insya-Allah. So, saya minta maaf kalau ada apa-apa kesilapan dan kekurangan. Khususnya akhir-akhir tu macam saya punya engine dah slow sikit. Kan? Jadi, yang pentingnya kita ambillah manfaat daripada pengajian kita hari ini khususnya, dan yang lain-lain. Dan untuk hari ini, pastikan sesama ahli sunnah ni kita jaga ukhuwah kita. Kan? Dan jangan tengok benda yang kecil-kecil. Kan? Kita tengok secara globalnya apa yang kita boleh buat untuk martabatkan Islam. Jangan disebabkan satu kesilapan kita pecah. Fokus jadi fokus 1, fokus 2, kan? jangan buat kerja lagu tu. Yeah. Okay? Itu kalau geng apa, kumpulan-kumpulan hizbi yang lain-lain tu tak apalah kan. Dia pecah-pecah-pecah, kepala dia ada dua kepala, jadi dua kepala, kan. Apa tu, dia ada dua kepala pula, dia ada dua kepala lagi. Nah, kita pegang itu. Selagi mana kita berpegang dengan sunnah ni, kan, ada benda yang baik, kita teruskan. Okay, nak cambahkan lagi tak apa. Bukan kerana perpecahan. Fokus 1, fokus 2 untuk katalah, fokus 1 untuk mana? Untuk Penang. Fokus 2 untuk katalah negeri lain lah kan? Atau Melaka satu kan? Itu tak apa. Bukan dalam Penang ada dua. Tak boleh kan? Kan? Jadi itu secara umumnya. Dan kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.